Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله فيكم وان احوت عزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 102, bait yang ke-35, halaman 145. Dan hari ini tanggal, bisa jadi tanggal 1 Jumadil Awal tanggal 30 Rabiul Tsani. Allah alam. Jelas ini adalah tanggal 4 Desember 2021. 6 malam Ahad. Dan kita masih membahas tentang apa, Mas? Jamak mudzakkar salim. Kita ke matan dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Malik ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan 'ala an-nabiyyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. واستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محبية تقارب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معدي وهو بسبك حائد تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتعلق منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم فاحله كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتت ويفعلي ونون يقبلان فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع نليا لم كيشم وماضي الأفعال بالتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا فكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كرد وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرعنا منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأسر في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث وساكنك، ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. فارفع بضم وانسبا فتحا وجور كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمير. وارفع بواو وانسبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء سف. إن ذاك ذو إن صحبة أبانا، والف محيص الميم منه بانا. أب أخ حم كذاك وهنو، ونقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه ينظر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين واثنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف، جرا ونسبا بعد فتح قد ألف. وارفع بواو وبيجرور وانسبي، سالم جميع عامر ومذنبي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقادمة. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا، واستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى باللفظ المنجز، وتبسط البدل بوعد منجز، وتقتدي رضا بغير سخط، فائقة ألفية من معتي، وهو بسبك حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يكذي بهبات وافرة، لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتألف منه، كلامنا لفظ مفيد كاستكم، واسم وفيل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين وندا وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فألت واتت ويفعلي، والنون أقبلن فعل ينجلي. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وما ذي الأفعال بتا مسوسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل، فيه هو اسم النحو صح وحي هل. المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني، لشبه من الحروف مدني، كشبه الودي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بني، وأعرب مضارع إن أري، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت، وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، فأين أمس حيث وساكنكم، ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. وزم بالتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء سف. إن ذاك ذو سهبة أبانا، والفم حيث منه أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. أب أخ حم كذاك وهن، ونقص في هذا الآخر أحسن. وفي أب وتليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضاف لا أن يضفن لا لليك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا مسلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف، جرا ونسبا بعد فتح قد ألف. وارفع بواو وبيجرر وانسبي، سالم جمع عامر ومذنبي. وشبه ذين وبه عشرون، وبابه الحق والأهلون. Kemarin kita bahas nama mas jamak mudzakkar salim, dan kemarin juga membahas tentang apa mas, ada syarat syarat apa nih? Syarat syarat jamak mudzakkar salim mas. Jamak mudzakkar salim ayakuna alaman. Syarat jamak mudzakkar salim yang pertama adalah harus berupa nama mas. Harus berupa nama. Ada Amir, Amiruna atau apa saja. Zaidin, Zaiduna. Salih, Salihuna. Kemudian jadi nama dan sifat. Yang kedua, syarat tsani an yakuna limudzakkarin. Diperuntukkan untuk laki-laki. Diperuntukkan untuk kata benda laki-laki. Ya. Fa in kana li muannas fala yujma'u hadzal jam'a. Maka kalau itu untuk perempuan maka tidak dijamak. Tidak diperuntukkan untuk jamak yang ini mas. Jamak mudzakkar salim tidak untuk perempuan mas. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah diperuntukkan untuk orang yang berakal. Untuk orang yang berakal mas. Yakuna li'aqilin. Untuk orang yang berakal. Syarat yang keempat, ayakuna khalian min ta'i ta'nis. Tidak ada, kosong dari ta'u ta'nis. Ta' yang menunjukkan kepada kata perempuan. Ya. Fa'inkana fi ta'u ta'nis mislul hamzah talha fala yusma'u hadal jama'. Kalau ada ta' ta'nisnya di situ, misalnya apa? Hamzah, talha, maka tidak dijamakkan dengan jenis jamak ini mas. Tolhah, Muawiyah, Hudaifah, Salamah, Krimah, Ukashah, Hamzah, Al-Qamah, Qatadah, Syu'bah, Urwah, Umayyah. Ya. Jadi semua nama laki-laki, tapi karena ada tak marbutoh, tak, ya, tak taknisnya, maka ini masuk apa? Tidak dijamakkan dengan jamak ini, mas. Paham ya? Waqala ba'dul ulama, bagian ulama mengatakan wahuwa madhab kufiin. Ini adalah madhab kufi. Dan ini sahih. Yajuzu an yujma'a hadal jama'. Dibolehkan untuk menjamak-jamak ini. Li'anna ta' fi talhah laisat lidalalah ala makna ta'nisi. Talhah di sini ta'nya tidak menunjukkan kepada ta' ta'nis mas. Wa innama huwa ta'nisun lafdiyun faqat. Ta'nisnya itu lafadznya saja ta'nis. Maknanya jantan sejati, mas. Wal'ibratu bil-makna, la bil-lafzi. Nah, ini contoh, mas. Kaidah ini, mas. Ini kaidah. Al'ibratu bil-makna, la bil-lafzi. Jadi, ungkapan itu tergantung maknanya, bukan lafadznya. Misalnya yang lain apa mas? Ya. Contohnya I love you mas. I love you. Lafadznya I love you mas. Love. Love. Lapan. Tapi ternyata ternyata mas, hanya sekedar omongan, maknanya nggak ada, tidak ada makna maksudnya di sini ada konsekuensinya. Maka orang yang bisa ngomong I love you, lap-lapan, itu tidak ada maknanya sama sekali. Tapi di mana itu mas, mengatakan itu masruknya kepada orang yang kita cintai karena Allah Azza wa Jalla. Dibolehkan. Karena apa? Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang Saat itu mendapati sahabat lainnya datang ke dia, kemudian ya Rasulullah ibuhu. Al-alam tahu? Tak. Alim. Artinya di situ apakah engkau sudah proklamasikan cintamu kepadanya? Belum. Katakanlah kepada. Dan orang tadi mengatakan kepada orang yang menjadi sahabatnya itu, ini hubbu kafir. Ini bukan Allah. Nah, di situ kata cinta yang model seperti itu karena Allah azza wa jalla. Bukan karena nafsu, bukan yang lain. Maka di situ al-ibratu bil makna la bil lafz. Nah, ungkapan itu tergantung dari maknanya. Karena ketika dia faham makna, pasti ada konsekuensi. Tapi kalau hanya sekedar ngomong doang, maka itu bilafat saja. Ngomong, lafat. Lafat itu diucapkan saja. Paham sama-sama? Al-ibratu bin makna la bilafti. Nanti kata mas. Al-ibratu bil makna la bilafti. Ini faedahnya apa? Ungkapan. Ungkapan. Itu tergantung makna. Sama hanya apa mas? Paling gampangnya adalah ketika antum mengatakan mengatakan sesuatu yang baik, tapi antum nggak ngelihat sama orang tersebut. Kefal ya ki, kefal. Mata antum lihat ke kiri, tangan antum ke kanan, sambil ngomong. Kaifal ya, kaifal. Maka disitu apa? Al-ibratu bil mal. Abillah. Ngomong apa? Harus apa? Walaupun lisannya mengatakan kaifal hal, tapi hatinya tidak ngomong. Maknanya apa? Dia mengungkapkan itu hanya untuk mujamalah. Bahasa basis. Sama hanya orang yang mencintai orang lain karena basa-basi. Oke, betul ke pagi itu ini mas. Baru. Nah, seperti orang mengatakan di tapi tidak ada omongan. Batuk tanda enggak paham ya. Jadi ungkapan itu tergantung dari maknanya, bukan hanya sekedar lafadznya. Karena apa makna itu mengandung konsekuensi. Paham saya? Fata'u fihi ya. Ya. Niatil infisal. Tak di sini ada niat untuk pisah mas. Likauniha zaidatan karena kontekstualnya, bentukannya dia itu adalah tambahan mas. Paham saya sih? Tambahan saja. Kemudian wahada yasihu an naqula. Maka atas dasar ini, ya, sahih untuk kita katakan apa mas? Talhuna, amzuna, wa qataduna. fi jam'i Thalhah, untuk jamak Thalhah, untuk jamak Hamzah, untuk jamak Qatadah. Ya. Wa 'ala ar-ra'yil awal, menurut ya apa pendapat yang pertama, fa inna hadhihi al-kalimati la tusma'u jam'a mudzakkarin saliman bal tusma'u jam'a muannasin saliman aw yu'ta bi kalimatin dawu mudhafatan ila al-mufradi fa taqulu dawu Thalhati ay ashabu hadha al-ism ilman bi anna al-mukhataba idza qulta lahu jaa'a dawu Thalhati la yafhamu anna hunaka thalathata ashkhasin wa kullu wahidin minhum ismu Thalhah bal sayafhamu annaka turidu ashaba Thalhah lidhalika kana qawlul kufiyyin fi hadha as-sahha. Nah, jadi di situ sekarang masuk kepada tadi dikatakan jamak dari Thalhah, jamak dari Hamzah dan Qatadah. Tambahkan apa Mas? Wawunun, wawunun, wawunun Mas. Ya. Yang susah itu asoni. Soniyun. Soniyun. Tapi kalau pakai bahasa Korea, Sonyun mas. Ya. Yeah. Sonyun mas. Ya, yeah, kalau orang yang agak, ya. Yeah. Thalhun, Hamzun, Qatadun. Ini jamaknya dari nama-nama tersebut. Wa ala ra'yil awal, ini berdasarkan pendapat yang pertama, yaitu apa? Ra'inya fi. Fa inna hadhil kalimati la tusma'u jam'a mudzakkarin salim. Ini kata-kata ini, nama-nama ini tidak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Seperti tadi tambahin wawunun, wawunun, wawunun. Bal tujma'u jam'a mu'annasin saliman. Tapi dijamakkan dengan bentuk jamak mu'annas salim, mas. Di kalimatin apa? Dawu. Dengan kata dawu. Du satu, mas. Kalau dawu banyak. Paham enggak? Mudhafatan ilal mufradi. Disandarkan kepada mufradnya mas. Dawu mudhaf. Mudhaf ilaihnya mufradnya mas. Mufradnya mas. Jadi contohnya fataqulu engkau katakan dawu Thalhata. Ya. Ini kalau misalnya Thalhah di makna mamnu min as-sarf enggak bisa menjadi Thalhati. Harusnya kalau misalnya boleh, maka menjadi Dawu Thalhatin. Sama dengan Aisyata. Thalhata. Gak ada Thalhatin. Kalau nama, disitu jadi Thalhata. Dawu Thalhata. Ai ashabu hadal ismi. Yaitu apa? Ashab, teman-teman mas. Teman-teman dari nama ini. Ilman bi anna al-mukhataba, sebagai ilmu di sini adalah sebagai pengetahuan bahwasanya apa? Mukhataba yang diajak bicara, idza qulta apabila engkau katakan jadawu Thalhah. Ya, telah datang ya, dawu Thalhah لا يفهم أن هناك ثلاثة أشخاص كل واحد منهم اسمه طلحة. Tidak akan dia paham bahwasanya di situ akan ada tiga orang yang mempunyai nama yang satu. Dari mereka namanya adalah Talha. Bal, sayafhamu annaka turidu ashabat Talha. Ya. Namun yang dia akan pahami bahwasanya engkau itu menginginkan apa? Sahabat-sahabatnya Talha. Paham? Ashab. Dawuni, ya, ashab. Oleh karena itu di sini lidzalika kana qaulul kufiyin fi hadha asf. Maka perkataan kufi dalam perkara ini adalah yang sahih. Kita lihat Mas yang tadi dikatakan apa? Kufi. Yang mana di situ Mas? Antum lihat di situ. Ya. Nah, ini tentang penjelasan kufi ini, ya. Misalnya apa Mas? Di atas tadi ya. Nah, nah, ini tadi kita dapati di mana Mas? Al-Kufiyin. Ini kan kita mengatakan tadi jamak mudzakkar salim. Nah. Ini kan Nah. Lanjut. Kan tadi ada syarat jamak. Ya. Jamak kemudian satu lagi nih. Nah, jadi di situ ada tulisannya, nah ini, wa madhab kufi. Waqala ba'dul ulama wa huwa madhab kufin wa huwa sahih yajuzu an yujma'a hadal jam'a. Ini pendapatnya kufi Mas. Ingat-ingat Mas, kalau enggak diingat, antum nanti akan lupa. Pendapatnya kufi maksudnya apa? Ini boleh dijamak Mas. Ini apa? Hamzah, Talha, dan yang lain itu boleh dijamak. Kebalikannya, yang bukan kufi tidak boleh mengatakan itu. Paham? Di sini nama enggak ada yang seperti ini. Kita belum punya panewan yang punya tak-taknis seperti ini. Ada? Ikhwan kita? Yang namanya? Ada ya? Apa? Itu ristah. Beda yang maksah. Beda. Nanti tambah lagi Sugiharto. Beda lagi, Mas. Makanya di situ makna madhab kufi ya kalau Azizah beda lagi. Dadi wedok tenanan. Ya, enggak ada. Ya. Urip, begini urip. Karena tadi Ya. Kita nggak punya ya. Hanya ikhwan terakhiran tak taknis ya. Wa innama huwa ta'nisun lafdiyun faqat wal ibratu bil ma'na. Jadi di situ tentang kufi adalah yujma'u hadal jam'a. Jadi boleh Talhatun, ya Hamzatun, Amirun, seperti itu. Ini untuk kufi. Sehingga di sini, karena kalau misalnya dikatakan itu dawu, dawu itu maknanya adalah ashab, teman-temannya. Jadi kalau misalnya dikatakan dawu, dawu nanti mikirnya adalah sahabatnya orang yang disebut itu. Misalnya dawu riyanah misalnya. Rian kan? Riyanah. Waksawa. Itu maksudnya bukan kemudian misalnya yang punya punya nama Riana. Tapi di situ adalah dawu itu artinya ya orang fahamnya jadi sahabat. Ya. Jadi la yafhamu anna hunaka tsalata ashas. Tidak akan menjadi faham bahwasanya di situ ada nama tiga orang yang punya nama yang sama. Namanya Talhah. Bal saya fahamu annaka turidu ashabat Talha. Namun akan, engkau itu akan dia fahami bahwasanya yang engkau inginkan adalah apa? Ashabat Talha. Yaitu ashab maksudnya apa? Teman-temannya. Teman-temannya Talha. Dan nah, itu maksud dari Dawu. Lidzalika kana qaulul kufiyin, oleh karena itu dikatakan orang-orang kufi fi hadza ashah. Dan in, dalam perkara ini orang-orang kufi adalah yang benar. Maksudnya apa? Dan kalau enggak ditulis nanti bingung. Itu apa? Nama nama tersebut bisa di paham ya? Kemudian wa al wa qa'idati fi babin nahwi, dan kaidah dalam nahwu ini adalah anna kullama kana ashala fa wa aswab madamatil mas'alatu laisa fiha mukhalifatun lisyar wa la syai'un tamna'uhu al-lughatu al-arabiyyatu thumma limadha yusahihuna jam'an zaidin wa ala zaiduna wa la yusahihuna jam'a talha ala talhun al-ibratu bil ma'na. Ibrat itu ibarat itu dengan makna. Wal lughatu lam ta'ti bimithli hadhihi al-asya, dan bahasa itu tidak akan datang dengan model-model seperti ini. Hatta zaiduna, ya, bahkan zaidun, zaid itu satu, zaiduna banyak. Ma sami'naha fil lughatil arabiyyah, kita enggak pernah dengar ini dari bahasa Arab. Misalnya Mas Yuda, Yudayun. Tidak ada. Meskipun itu, kalau misalnya ditambahkan lagi kontekstualnya, Zaidun, tambahan. Mas Amina hadan lughatil Arabiyah. Di lughatil Arabiyah kita enggak pernah mendengar Zaidun, Mas. Lianna aktsara ma ya'ti jam'u mudzakkar salim fi sifati, karena paling banyak itu adalah jamak mudzakkar salim dalam hal apa, sifat. Ammal alam, sedangkan alam, alam itu apa? Bersumber saja alam. Ayo Hasan, Allahumma barik. Fala adunnu anna jam'ahu ja'a fil Qur'an wala fis sunnati fi ma a'lam. Sehingga di sini fala adunu, aku tidak mengira bahwasanya jamaknya ini akan ja'a fil Quran, akan ada di dalam Al-Qur'an wala fis sunnah atau dalam sunnah Nabi SAW. Bima a'lam. Dengan apa-apa yang a'lam. Apa? Ini berkaitan dengan apa? Wala adunnu anna jam'ahu ja'a fil Qur'an wala fis sunnati fi sunnati bima a'lam. Jadi, wa qa'idati fi hada fi babi nahwi. Tufan tu melihat. Kaidahnya Syekh. Ini kita tulis di situ biar enggak lupa, Mas. Itu kaidah. Syekh. Itu apa? Kaidah. Kaidah dari Syekh. Qaidati dalam bab nahwu. Anna kula ma kana ashal bahwa aswab. Setiap apa saja yang mudah, maka itu adalah yang benar. Ya. Ma damatil mas'alatu laisa fiha mukhalafatun lisyari. Selama masalah itu di dalamnya tidak ada konteks menyelisihi syariat. Wala syai'un tamna'uhu lughatul arabiyyah, dan tidak ada suatu pun yang bisa mencegah bahasa Arab, Mas. Tsumma limada yusahihuna jam'a Zaidin 'ala Zaidun? Lalu kenapa ya dibenarkan jamak dari Zaid daripada Zaidun? Wala yusahihuna jam'a Talha 'ala Talhun, dan tidak dibolehkan jamak sahih itu Talha menjadi Talhun. Al-ibratu bil makna, ibaratnya itu bil makna. Wal lughatu lam ta'ti bi mithli hadhil asya', dan bahasa ini tidak pernah ya membawa model-model seperti ini, Mas. Ya, bi mithli hadhil asya', dengan seperti sesuatu ini. Hatta Zaiduna, bahkan apa Zaidun. Masami'naha fi lughatil arabiyyah, kita enggak pernah mendengar itu di dalam bahasa Arab. Li'anna athara ma ya'ti jam'un mudzakkar salim bi sifati ammal 'alamu fala adunnu anna jam'ahu ja'a fil Qur'an wala fis sunnati fi ma'ana. Zaidun tadi kami belum pernah mendengar dalam bahasa Arab Zaidun. Li'anna akthara ma ya'ti jam'ul mudzakkar salim, karena yang paling banyak yang akan di situ datang adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Fi sifati. Paham ya? Fi sifati. Ammal 'alam fala adunnu anna jam'ahu ja'a fil Qur'an wala fis sunnati fi ma'an. Jadi li'anna akthara ma ya'ti jam'u mudzakkar salim fi sifati, dalam hal sifat, Mas. Ammal 'alam, sedangkan nama, wala adun, maka aku tidak mengira demikian. Anna jam'ahu ja'a fil Qur'an, bahasanya jamaknya itu akan ada ya, ja'a fil Qur'an, datang dalam rangka apa? Di dalam Al-Qur'an. Jamaknya itu ada pada Al-Qur'an, maksudnya. Wala fi sunnati, begitu juga tidak ada di dalam sunnah. Bima a'lam, dengan apa-apa yang aku ketahui. Ya. Syarat satu khamis, Mas. Asyartul khamisu, syarat yang kelima. An yakuna khalian minat tarkibil muzajji. Ya. Wal idhafi wal isnadi. Fa'amma tarkibu muzajjiyu wa huwa dhamu kalimataini ba'dihima ila ba'din la 'ala sabili idafati mithlu ba'labak fa yakunu la yasihu an tasma 'ala ba'labakun fa la taqul ja'a ba'labakun mithluha ma'di kariba. Ma'di kariba. فلا يسيء أن تجمع إلا بواسطة دو مضافة إلى المفرد مضافة إلى المفرد نعم فتقول maka engkau katakan ja'a dawu ba'labak ai ashabu hadal isim yaitu tentang ini mas teman-temannya ini nama ini jadi syarat yang kelima ini adalah an yakuna khalian minat tarkibil muzajji wal idhafi yaitu hendaknya kosong perkara yang kelima ini kosong dari susunan yang mengganggu mas, yang ditambahkan atau yang disandarkan. Fa amma tarkibu muzajji wa huwa dhammu kalimataini ba'dihima ila ba'din. Yaitu menggabungkan antara dua kata satu dengan yang lainnya. La ala sabilil idhofah, bukan karena dalam rangka penyandaran mas. Mithlu ba'labak. Contohnya adalah ba'labak. Ba'labak ini adalah makanan mas. Bentuk-bentuk manis samil. Apa? Ya. Ba'labak. Fayaqulu la yasihu an tajma'a ala ba'labakun. Maka tidak boleh. Ya. Tidak dibenarkan. Untuk engkau itu menggabungkan ala atas ba'labakun. Ya, ba'labakuna. Itu fala taqul ja'a ba'labakuna. Ba'labak ya ba'labak mas. Nama mas. Ya. Fala taqul, maka engkau tidak akan katakan ja'a ba'labakun. Telah datang ba'labannya kita. Ba'labannya mereka. Nah. Jadi ba'labakuna, ba'labakuna. Ini wa misluha ma'di kariba. Ma'di kariba. Fala yasihu an tujma'a illa biwasilatin dawu. Ya, dawu mudhafatan ila al-mufradi. Karena di sini fala yasihu tidak sahih, tidak dibenarkan. An tujma'a untuk dijamak, Mas. Illa biwasilatin dawu. Untuk dijamak kecuali dengan apa? Dengan wasilahnya dawu mudhafatan ilal mufradi yang ini disandarkan kepada mufradnya fataqulu maka engkau katakan jaa telah datang dawu ba'labak ya telah datang yang dawu ya ba'labak di sini kata-kata yang mesen itu ba'labaknya sudah datang. Paham ini? Setekau burung, senane. Pun. Ini bak lapak. Nah, ini sudah 43 menit, mas. Tak pun. Kalau pada lanjutnya. Dengan izin Allah Azza. Semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amal kita kelak dari menghisap. Dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik, mas. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.